saksikan cinta. Kamu yang mau sejenak denganku larut. Rindu tercinta, saat kau ada di pelukku, jadi bibirmu lain di hati. Jauh.